Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mara wa ala ma'ba'ad. Terakhir telah kita pelajari masalah yang kelima, yaitu siapa saja yang mendapat udzur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Ya, 8. Nah, itu poin keempat itu fusul al-adha bimator wa wahlin wa thaljin wa jalidin. Adanya gangguan karena hujan, wahl apa? Lumpur. Ya, jadi becek, berlumpur. Thalj, salju, ya. Jalid itu air beku, es. Nah, ini dingin, licin, ya, juga basah, tayu, dan seterusnya. Baik, masalah itu sadisah, masalah yang keenam, i'adatul jama'ati fil masjidil wahid, mengulangi sholat jama'ah fi al-masjidil wahid, di satu masjid, ya, di masjid yang sama. Nah, ini mengadakan jamaah, salat jamaah yang kedua, begitu. Nah, hukumnya bagaimana? Baik, idza ta'akhkhara al-ba'du, idza apabila ta'akhkhara, terlambat al-ba'du, sebagian jamaah, an huduri jama'atil masjid, terlambat menghadiri salat jama'ah di masjid, ma'al imami ar-ratibi, ma'a bersama al-imami ar-ratib, imam ratib, imam ratib, yani imam tetap, imam tetap. Nah, jika ada sebagian yang terlambat menghadiri sholat jamaah bersama imam ratib, imam tetapnya, wafatathumus sholatu, wafatathum, dan luput atas mereka as-sholah, sholat jamaah bersama imam tetap, fayasihu, maka sah an yusallu jama'atan, fayasihu an yusallu jama'atan, sah mereka mengerjakan sholat jama'ah, thaniyatan, jama'atan thaniyatan, jama'ah kedua, sholat jama'ah kedua, fil masjidi nafsihi, fil masjidi nafsihi, di masjid itu sendiri, di masjid yang sama, ya, sah mengadakan sholat jama'ah kedua, li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, li'umum, berdasarkan keumuman makna qawlih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, salatul rajuli, salat seorang pria, ma'ar rajuli, bersama pria yang lain, azka, min salatihi wahdah, lebih utama, azka yani lebih tinggi nilai pahalanya, lebih utama, min salatihi wahdah, daripada salatnya sendiri. Naam, al-hadithi, yani ila akhir al-hadithi, atau al-haditha, akmilul haditha, sampai akhir hadith, atau sempurnakan hadithnya. Naam, hadith ini, ya, akhraja Abu Dawud di hasyiah nomor 4, dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, di sahih wa sahih al-Hakim, di sahih al-Hakim. Naam, wa dhakara Ibn Hajar, dan Ibn Hajar menyebutkan dalam takhis al-Habir, tashih Ibn Sakan wal Uqayli wal Hakim Ibn al-Madini lahu. Ibn Hajar dalam takhis al-Habir menukil penilaian ya Ibn Sakan Al-Qayli Al-Hakim Ibn Madini yang mensahihkan hadith ini, kesahihannya terhadap hadith ini. Baik. Wa liqalihi sallallahu alaihi wasallam lirajul, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ar-rajul, seorang pria, alladhi hadara ila al-masjid, alladhi hadara ila al-masjid, yang hadir ke masjid, datang ke masjid, ba'da intihai salatil jama'ati, ba'da intihai, setelah usainya, selesainya salat al-jama'ah, salat jama'ah. Jadi dia datang ke masjid terlambat, dia tiba di masjid dalam keadaan sudah selesai salat jama'ah. Nabi mengatakan kepada pria itu yang ketinggalan salat jama'ah, ya, yakni Nabi mengatakan, man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah, man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu, man barang siapakah, nah man siapakah yatasaddaqu, yang mau bersedekah ala hadha, atas orang ini, fayusalli ma'ahu, sehingga dia sholat bersamanya. Ya, bersedekah atasnya dalam arti menemaninya berjamaah, sehingga ya sholatnya bisa berjamaah. Nah, dan itu lebih utama. Tayyib, faqama ahadul qawm, faqama ahadul qawmi, maka berdirilah ahadul qawm, salah satu yang hadir di tengah-tengah kaum. Fasallam ar-rajul, fasallam ar-rajul, maka dia salat bersama pria itu. Nah, hadithnya akhrajahu at-Tirmidhi wa Ahmad, ahsanahu at-Tirmidhi, sahihahu al-Albani, keluarkan al-Tirmidhi, Ahmad hasanahu, dihasankan al-Tirmidhi, sahihahu al-Albani, dan sahih al-Albani dalam sahih Tirmidhi. Baik. Nah, ini dua dalil ya, terutama yang kedua ini ya, hadis yang kedua ini, terutama hadis yang kedua, karena jelas-jelas itu jamaah kedua. Nah, ini nas, ini namanya nas, ya, ini memang nas langsung, dalil langsung tentang masalah ini, karena itu adalah jamaah kedua yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan olehnya agar salatnya lebih utama. Nah, adapun dalil yang pertama, li'umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman makna. Nah, pendalilan yang keumuman makna hadis. Nah, jadi keumuman makna hadis itu menunjukkan bahwa salat berjamaah itu lebih utama, maka meliputi pelaksanaan salat jamaah kedua. Baik. Wa kadzalika idza kana al-masjid, wakadhalika, demikian pula, idza kana al-masjid, apabila masjid itu, masjida suqin, masjid pasar, au tariqin, atau masjid yang ada di jalan, di tepi jalan, ya, yang banyak dilewati, ya, kaum muslimin berlalu lalang dalam, ya, perjalanan mereka, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi'i'adatil jama'ati, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi'i'adatil jama'ati fihi, mengulangi sholat jama'ah di masjid itu. Ya, bi'obi khasatin, dan lebih khusus lagi, idha lam yakun, ya, idha lam yakun, apabila tidak ada, ya, lihadal masjidi, untuk masjid ini, imamun rotib, imam tetapnya, tidak ada imam tetapnya. Nah, masjid pasar atau masjid di tepi jalan, ya, sering disinggahi orang-orang sholat itu, tidak ada imam tetapnya. Jika jamaah berkumpul, ya begitu aja. Nah, saling mempersilahkan. Nah, siapa yang maju jadi imam gitu, tidak ada imam tetapnya. Nah, itu maksudnya, bi khassatin idza lam yakun li hadzal masjid imamun rotib, lebih khusus lagi apabila, yakni terutama apabila tidak ada imam tetap di masjid itu. Nah, ini satu kelompok dagang gitu. Satu kelompok dagang masuk salat jamaah. Nah, ya, persilakan salah satu dari mereka untuk imam. Nah, setelah itu datang lagi kelompok yang lain mau salat juga, sudah ketinggalan jamaah kedua. Nah, baik. Wa yataraddadu alaihi ahlus suq wal marrah. Lebih khusus lagi tadi, apabila tidak ada imam tetapnya, dan yataraddadu alaihi, ya, berbolak-balik atasnya, ahlus suq, penghuni pasar, wal marrah, dan orang yang lewat di tepi jalan itu. Ya, datang sekelompok orang dari pasar sholat. Nah, beberapa saat kemudian datang lagi yang lain dari penghuni pasar ingin sholat. Nah, ada orang lewat tepi jalan itu singgah sholat. Beberapa saat kemudian datang lagi yang lain ingin sholat. Jadi ini sampai ya berulang kali sholat jamaah di situ. Baik. Tidak ada imam tetapnya, dan memang payib bergonta-ganti orang-orang yang datang. Nah, ini maksud keterangan ini. Baik. Amma idza kana al-masjidu, adapun apabila di masjid itu, idza kana al-masjidu, ya, fihi jama'atan au aktsaru, daiman wa ala nahwin mustamirrin, fihi jama'atan, di masjid itu ada dua jama'ah au aktsaru, atau lebih, jamaah kedua, jamaah ketiga, daiman, ya, selalu ada jamaah kedua atau lebih, salat duhur jamaah kedua, jamaah ketiga, salat asar jamaah ada jamaah kedua, salat maghrib ada jamaah kedua, jamaah ketiga, dan seterusnya, tiap hari begitu, selalu, wa ala nahwin mustamirin, dalam bentuk terus menerus. Jadi kebiasaan gitu. Selalu ada yang mengadakan jamaah kedua. Naam, atau jamaah ketiga. Wattakhadannasu dzalika 'adatan. Wattakhadannasu, dan kaum muslimin, ya, ittakhadha, menjadikan, mengambil dzalik, hal itu, 'adatan, sebagai kebiasaan. Dijadikan adat, kebiasaan oleh mereka. Selalu mendirikan jamaah kedua, setiap kali salat begitu. Jadi adat, kebiasaan. Ha? Fa innahu la yajuz. Maka sesungguhnya hal itu la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Alasannya, argumennya, id, karena lam yu'raf dzalika, tidak diketahui hal itu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabatnya. Tidak dikenal, ya, jamaah kedua terus menerus seperti itu, ya, itu ada kadang-kadang aja, pernah seperti pada hadis yang telah lewat, naam, dalam Musnad Ahmad Sunan Tirmidzi tadi, ada satu pria yang terlambat, Nabi menawarkan siapa yang hendak bersedekah untuk berjamaah bersamanya mengadakan jamaah kedua. Nah, kadang-kadang saja. Ya, adapun terus menerus jadikan alat itu tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fihi, dan alasan yang kedua, walima fihi, dan dikarenakan pada perkara itu, min tafarruqil kalimati. Ya. Dalam perkara itu ada unsur tafarruq al kalimah. Ada unsur, ya, berpecah belahnya kalimat, tidak bersatu. Nah, tafarruqul kalimati wa da'wati, berpecah belahnya dakwah, ya, tidak bersatu. Lil kasali, karena malas, bermalas-malasan, jadi terlambat. Jika rajin, ya, tidak terlambat, tidak ada jamaah kedua. Wattawani, berlambat-lambat. Sengaja berlambat-lambat. Nah, tidak bersegera, berlambat-lambat an huduril jamaati, berlambat-lambat, bermalas-malasan dan berlambat-lambat menghadiri salat jamaah. Ini yakni al-umm, an huduri jamaatil ummi. Bermalas-malasan, berlambat-lambat menghadiri jamaah induk. Al-jamaatil umm artinya jamaah induk. Jamaah pertama yang pokok. Ma'a al-imamir ratibi, ma'a al-imamir ratibi, bersama imam tetap. Nah, sengaja malas-malasan berlambat-lambat. Nanti kan ada jamaah kedua, nanti ikut jamaah kedua saja. Gitu. Nah, sengaja. Hah? Warubbama. Dan boleh jadi kana dhalika mad'atan. Kana dhalika mad'atan li ta'khir as-salah an awwal waqtiha. Rubbama, mungkin saja, boleh jadi, ya, karena dari hal itu menjadi mad'atan menjadi faktor wasilah yang ya menyebabkan ditakhir sholat, yani mengajak kepada takhir as-salah. Nah, menyeret kepada takhir as-salah. Faktor wasilah menyeret kepada takhir as-salah, menunda sholat an awwali waktunya, dari awal waktunya. Nah, dari awal waktunya. Karena ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga. Begitu. Baik. Ini mafsadah. Naam. Al-masalah as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh, hukmus salati idha uqimatis salatul maktubatu. Hukmus salati, hukum salat, idha apabila uqimatis salatul maktubatu, telah ditegakkan salat fardu. Nah, sudah disebutkan iqamah untuk ditegakkannya salat jamaah di masjid. Idha syara'al muadzinu fil iqamati li salatil faridati, apabila syara'a mulai, ya syara'atnya mulai, al-muadzin mulai, fil iqamah, memulai iqamahnya. Mulai iqamahnya, mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu berarti sudah mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah mulai berarti. Ya. Li salatil faridah, untuk pelaksanaan salat fardu secara berjamaah. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Li ahadin, bagi seseorang, an yabtadi'a salata an nafilah, an yabtadi'a salata nafilah. Nah, tidak boleh bagi seseorang memulai salat nafilah. Muadzinnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, mulai salat nafilah. Ashhadu. Baik, fayatashagalu, maka dia ya sibuk. Nah, sibuk binafilatin, dengan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat rawatib misalkan, ya sudah iqamat ya, malah mengadakan, mengerjakan salat rawatib. Nah, dia sibuk dengan itu. Binafilah yuqimuha wahdahu. Dia sibuk mengerjakan salat nafilah yuqimuha, yang dia tegakkan wahdahu sendiri. Tersibukkan dengan itu an ada'i faridatin. Tersibukkan dengan salat sunnahnya yang dia kerjakan sendiri, ya, yang dia mulai saat muadzin sudah mulai iqamah. Tersibukkan dengan itu an, dari ada'i, menunaikan faridatin, salat fardu, tuqimuhal jama'atu, yang ditegakkan, dikerjakan oleh jama'ah. Jama'ah ya dipimpin oleh imam memulai salat fardu secara berjama'ah, dia malah sibuk memulai salat sunnah. Nah, wadhalika, hal itu tidak boleh ya, la yajuz tidak boleh artinya haram, la yajuz tidak boleh artinya haram. Wadhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalatu, apabila sholat telah ditegakkan, yaitu diserukan iqamah. Ya, fala sholata, maka tidak ada sholat. Ya'ni fala sholata, tidak ada sholat yang boleh dimulai illal maktubata, kecuali sholat fardu. Nah, akhirnya Muslim. Lihat Muslim. Naam. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu li salati as-subh. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan, seorang pria, yusalli. Pria itu salat. Wal muadzin, sementara muadzin dalam keadaan muadzin yuqimu, menyerukan iqamah li salati as-subh, untuk pelaksanaan salat subuh secara berjamaah. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada orang itu, pria itu, atusalli subha arba'an, apakah anda mau salat subuh 4 rakaat? Anda mau salat subuh 4 rakaat? Sudah diqamah salat 2 rakaat sunnah. Nah, tapi itu pengingkaran dari Nabi kepadanya. Artinya salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan itu tidak benar. Nah, ya, tidak sah, tidak boleh. Nah, saya akan menjadikan subuh jadi 4. Karena ini sekarang orang mau sholat subuh sudah diqamah 2 rakaat. Nah, dalam Sahih Muslim hadisnya, akhirnya Muslim. Tayyib. Amma. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada masjid. Ya, di selatan sana ada masjid. Dia di masjid ini. Nah, masuk ke masjid, dengar iqamah dari masjid sana. Di sini muadzinnya belum iqamah, dia mau sholat sunnah. Tapi di sana sudah iqamah. Kata Nabi, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Sudah diserukan iqamah untuk sholat jamaah, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat fardu. Berarti dia tidak boleh sholat sunnah? Boleh. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah di masjid yang dia hendak hadiri sholat jamaahnya, gitu ya. Nah, amma idza syara' al-muadzin fil iqamah, lanjutannya, amma adapun idza, apabila syara' al-muadzin, muadzin memulai, fil iqamah, ya, dalam menyerukan iqamah, ba'da, setelah syuru'il mutanaffili fi salati, ba'da syuru'i, setelah mulainya al-mutanaffil, orang yang mengerjakan salat nafilah, fi salati, dalam salatnya. Jadi dia sudah masuk dalam salatnya, kemudian muadzin memulai iqamah. Jadi muadzin syara'a fil iqamah, mulai iqamahnya, ba'da syuru'il mutanaffil fi salatihi, setelah orang ini, ya, masuk dalam sholat nafilahnya. Begitu. Baik. Yang mana yang duluan berarti ini? Duluan yang sholat sunnah atau duluan muadzinnya menyerukan iqamah? Duluan orang yang sholat sunnah. Dia sudah mulai sholat sunnahnya, baru kemudian terdengar iqamah. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Apakah dia bubarkan sholatnya? Nah, di sini fa innahu yutimmuha, maka sesungguhnya dia menyempurnakan salat sunnahnya yang terlanjur dia masuk, ya, sebelum iqamah tadi. Tetapi khafifatan yutimmuha khafifatan, ya, dia sempurnakan, ya, dengan sifat pelaksanaan yang ringan. Dengan sifat pelaksanaan yang ringan, percepat, gitu. Ya, baca saja yang wajib-wajib. Subhanarabbiyal 'adzim. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Kan begitu. Subhanarabbiyal 'ala. Allahu akbar. Rabbighfirli. Allahu akbar. Ha? Subhanallah Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Gitu. Tahiyat, salawat sudah selesai. Silakan. Hah? Artinya dia dipercepat dengan ringan begitu, jangan lama-lama. Gitu ya. Li idraki fadilati takbiratul ihram. Li idraki, dengan tujuan agar bisa mendapatkan fadilah, keutamaan takbiratul ihram, ya, mengucapkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Naam. Wal mubadarati, dan agar bersegera bergegas ila dukhuli, untuk masuk fil faridho, dalam sholat fardu yang dikerjakan secara berjamaah. Naam. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh para muallif di sini tidak menyebutkan batas tertentu. Ya, berarti berdasarkan apa yang mereka katakan, andaikan al-mutanaffil ini tadi baru saja takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdasarkan ini tadi berarti tetap lanjut ya, tapi dipercepat gitu, baca Al-Fatihah saja, enggak usah baca surat lagi. Terus nanti ya, subhanallah rabbiyal azim gitu satu kali, asus yang digambarkan tadi, yang wajib saja. Begitu, supaya bisa segera selesai. Kan begitu ya? Nah. Tetapi ada pendapat yang lain dinukil di sini. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm, dan berpendapat, ya, bermadhab sebagian ahli al-'ilm, ya, ila annahu in kana fi ar-rak'ati al-ula, bahwasanya apabila al-mutanaffil tadi sudah terlanjur masuk dalam salat sunnah sebelum iqamah, fi ar-rak'ati al-ula, sedang di rakaat pertama kemudian di iqamah, fa innahu yaqta'uha, maka sesungguhnya dia harus memutusnya, dia harus memutus salatnya, membubarkan salatnya, keluar, karena dia baru di rakaat pertama. Wa in kana fi ar-rak'ati tsaniyati, apabila dia berada di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua berarti dia sudah bangun dari sujud kedua rakaat pertama. Ya. Dia sudah selesai dari sujud kedua rakaat pertama. Berarti dia sudah masuk ke rakaat kedua. Nah, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka sungguhnya dia menyempurnakan salatnya dengan sifat yang diringankan. Nah, wa yalhaqu bil jama'ati, dan menyusul jamaah, menyusul bergabung dengan salat jamaah yang mengadakan salat jamaah. Pendapat yang kedua ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan itu yang rajih insyaallah. Pendapat yang kedua yang lebih tepat, lebih tepat daripada pendapat yang pertama yang disebutkan oleh para muallif kitab ini. Karena masuk pendapat yang keduanya dipilih Ibnu Utsaimin ini masuk dalam keumuman makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah. Ayat hadisnya. Man adraka rak'atan, barang siapa adraka mendapatkan rak'atan, satu rakaat, minas shalah, dari suatu salat, faqad adraka sholata, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat itu. Jadi dia sudah dapat satu rakaat sebelum iqamah, dia sudah selesai dari sujud kedua rakaat pertama, sudah di rakaat kedua dia, berarti sudah berhasil dapat satu. Adraka rakaat minas sholat, kata Nabi, man adraka, barang siapa berhasil mendapatkan rakaat minas sholat, satu rakaat dari satu sholat, faqad adraka shalah, maka dia dianggap mendapatkan salat itu. Jadi waktunya dia dapat. Maka diteruskan. Adapun jika dia sedang di sujud kedua, ya, baru sujud kedua iqamah, berarti masih rakaat pertama, apalagi jika duduk antara dua sujud, apalagi jika baru sujud pertama, apalagi jika baru rukuk, apalagi jika masih berdiri di rakaat pertama, baru baca Al-Fatihah, apalagi jika baru takbiratul ihram. Ini tidak dianggap mendapatkan waktu pelaksanaan sholat nafilah tersebut. Nah, tidak masuk dalam hadis. Jadi kami, oleh karena itu yang lebih tepat pendapat yang dipilih Ibn Uthaymin, yang difatwakan oleh Al-Fatihah rahimahullah, yaitu yang kedua ini. Wadahal wa'adu al-lil'in, ila anna in kana fi raqati al-ula fa'innu yaqtawa, wa in kana fi raqati al-thaniyati fa'innu timuha khafifata yalhubil jama'ati. Masuk dalam keumuman makna hadis yang tadi bacakan tadi. Man adraka raqata minas sholati faqad adraka sholat. Barang siapa berhasil mendapatkan satu rakaat dari suatu sholat, maka dia mendapatkan sholat itu. Jika tidak dapat satu rakaat, berarti tidak. Berarti dia harus bubarkan. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Naam, selesai. Walhamdulillah. Al-Babu Thamin, bab ke-8, pertemuan berikutnya aja ya. Tentang terkait dengan imam. Ya, imam sholat. Nah, barakallahu fikum. Fadhal subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.